semuanya indah. Terkadang tak mengerti semua yang terjadi di saat tak berdaya. Berharap padanya, tak pernah dibiarkan. Yang percaya padanya. Yesus, jawabanku. Aku